إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد طيب kita sebelum melanjutkan membaca beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah bacaan Al-Fatihah makmum harus sama dengan bacaan Al-Fatihah imam, atau boleh mendahului bacaan Al-Fatihah imam? Kalau pada sholat sirri ya sholat yang imam tidak memperdengarkan bacaannya, maka perkaranya ini luas ya. Mungkin seorang bisa bacaannya mendahului, atau mungkin ya bersamaan, atau ya imam yang lebih duluan dalam bacaannya. Ini ada salat sirriyah ya, salat misalnya salat zuhur ataupun salat asar. Demikian juga pada rakaat ketiga salat maghrib atau rakaat yang ketiga dan keempat dari salat isya. Ini pada salat sirriyah. Adapun pada salat jahriyah, ketika imam memperdengarkan bacaannya, fil Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau melakukan, yakni di sela-sela dari bacaan imam. Jadi ketika imam membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian mengikuti Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim, kemudian seperti itu. Ini jika memungkinkan. Jadi imam dalam bacaannya jadi memberikan jeda yang di situ mungkin bagi makmum untuk membaca. Adapun jika tidak ada kesempatan pada sela-sela ayat dalam surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam, maka seorang bisa melakukan atau membaca Al-Fatihah ya pada saat imam membaca surat yang lain. Adapun secara khusus imam, yakni memberikan kesempatan kepada makmum setelah amin begitu, ya, sebagaimana yang terjadi pada sebagian kaum muslimin, sang imam memberikan waktu khusus. Jadi dia diam selama jeda yang memungkinkan makmum membaca Al-Fatihah. Makanya seperti ini tidak ada sunnahnya. Jadi sekali lagi, jika makmum tidak memungkinkan membaca di sela-sela bacaan Al-Fatihah imam, maka pada saat imam membaca surat setelahnya. Bagaimana kaifiyah sujud sahwi untuk penambahan rukun dalam keadaan imam sudah salam dan sebagian makmum sudah bubar? Imam baru yakin setelah ada sebagian jemaah yang mengingatkan. Apakah dimulai dari takbiratul ihram lagi, kemudian imam atau langsung duduk iftirash menghadap kiblat dan sujud dua kali kemudian salam. Jika tentang waktunya, yang jeda waktunya ini singkat, ya, misalnya baru imam ya membaca istighfar Allahumma antas salam, kemudian ada yang mengingatkan, ya, maka jika terjadi penambahan dan imam sudah yakin bahwa terjadi penambahan, maka langsung menghadap arah kiblat, ya, kemudian sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Ya, tentunya karena dia akan diikuti, maka bertakbir dengan takbir yang didengar oleh makmum yang ada. Adapun jika jedanya, ya, sudah lama, baik, ya, karena ini sifatnya tambahan dalam sholat, beda dengan yang kurang, ya, artinya sudah melebihi dari apa yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini tidak mengulangi sholatnya. Contoh misalnya sholat zuhur ternyata 5 rakaat, ya, tidak kemudian ketika diingatkan tadi sholat zuhur 5 rakaat dan jedanya sudah lama, mungkin 10 menit atau setengah jam, kemudian mengulang dari awal, tidak demikian. Beda dengan ketika terjadi kekurangan, maka mengulang dari awal ini kalau jedanya sudah lama. Apabila dalam sholat berjamaah makmum keliru dalam membaca doa rukuk, apakah harus sujud sahwi? Baik, jika makmum mendapatkan bersama imam dari awal, maka kekeliruan yang ada ini ditanggung imam, ya, dalam sholat berjamaah tersebut. Tapi jika dia masbuk, ya, masbuk, kemudian terjadi kekeliruan, maka dia sujud sahwi sendirian, ya, setelah jadi menuntaskan sholatnya. Jika itu terjadi, ya, pada kekeliruan bacaan, ya, misal setelah dia menyempurnakan kekurangan yang ada, terjadi kekeliruan ataupun, ya, pada saat mengikuti imam dari yang dia bisa mengikutinya, ada doa yang salah ketika ruku ataupun ketika yang lainnya yang hukumnya wajib, ya, doa ketika sujud, doa ketika duduk di antara dua sujud, maka dia sujud sahwi, ya, sujud sahwi sendirian. Dan karena ini kekurangan, maka dilakukan kapan? Setelah apa sebelum? Sebelum, baik, kekurangan dilakukan sebelum salam. Jadi jika terjadi kekurangan pada sholat dan yang kurang itu adalah perkara yang wajib, maka sujud sahwinya sebelum salam. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya yang perlu untuk diingat, karena ternyata masih terlihat banyak yang melakukan dari kekeliruan di dalam sholat, ini terkait dengan meletakkan hasta, ya, hasta ketika sujud. Ini masih ada beberapa di antara ikhwanuna yang melakukannya. Dan ini termasuk di antara kesalahan di dalam sholat, yakni menghamparkan kedua hasta ketika sujud di atas tempat sholat. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "I'tadilu fis sujud." I'tadilu fis sujud. I'tidallah, ya, kalian pada saat sujud. Jadi sujud, ya, dengan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud. Ini yang harus menempel ke tempat sujud, tempat sholat. Apa saja, Din? Dahi dengan hidung. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian kedua lutut. Kemudian kedua ujung telapak kaki. Baik. Itu anggota sujud, ya. Anggota sujud yang harus menempel ke tempat sujud. Nah, hasta ini tidak masuk dalam anggota sujud. Sehingga jangan ditempelkan ke tempat sholat. Ya. Secara khusus Nabi menyatakan, wala yabsut ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi. Dan janganlah seseorang di antara kalian menghamparkan kedua hastanya sebagaimana seekor anjing biasa menghamparkan, yakni tangannya, tatkala anjing ini sedang mendekam, ya, seperti itu. Nah, ini dilarang, dan kita dilarang melakukan ibadah menyerupai cara-cara hewan, ya, seperti ini, imbisatul kalb, ya. Sehingga sekali lagi mohon perhatian semuanya untuk memperhatikan tata cara salatnya, karena kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumun yusalli, dan termasuk ini dalam hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya ini menghamparkan, ya, lengan ini, lengan bawah di tempat sujud. Ini perkara yang dilarang. Jadi ketika sujud, sekali lagi, ya, jangan dihamparkan, tetapi diangkat dan diupayakan, ya, jika dia sholat sendirian atau menjadi imam, untuk, ya, dibuka samping begitu. Adapun jika sholat berjamaah, maka, ya, sesuai dengan kondisi yang ada, jangan sampai mengganggu yang sebelah kanan kirinya. Yang terpenting di sini jangan sampai dihamparkan di tempat sujud. Dan ini berlaku untuk lelaki ataupun untuk wanita. Ya, tidak ada perbedaan dalam tata cara sholat kecuali ada dalil yang khusus yang membedakan antara masing-masingnya. Jika tidak ada, maka hukum asal berlaku apa yang wajib bagi laki-laki, wajib pula bagi wanita. Kita melanjutkan keterangan terkait dengan sujud sahwi ini. Masuk pada pembahasan az-ziyadah, ini tambahan pada sholat. Wa amma ziyadatu fa naw'ani aqwalun wa af'alun wa kullun minhuma naw'ani aydhan. Adapun tambahan pada salat, maka di sana ada yang sifatnya ucapan-ucapan dan ada yang sifatnya perbuatan-perbuatan. Dan masing-masingnya juga ada dua jenis, baik dari ucapan maupun perbuatan. Kata beliau selanjutnya, kata Imam Sa'di, fa'in kana qawlan, jika tambahan ini sifatnya ucapan, fala yakhlu imma an yakuna min jinsis salah aw la, Bisa jadi ucapan yang sifatnya tambahan ini ya bagian dari hal-hal yang itu bagian dari salat, jenis salat. Ini bacaan-bacaan yang memang disyariatkan di dalam salat. Tetapi seorang menambah pada sesuatu yang ya tidak pada tempatnya. Au la, atau bisa jadi bukan termasuk dari bagian ucapan ataupun bacaan di dalam salat. Fa in kana min ghairi jinsiha, jika ucapan ini ya tambahan dalam salat ini, ucapan yang itu bukan termasuk dari jenis ucapan-ucapan yang disyariatkan di dalam salat, ka'an takallama sahian au jahilan, seperti seseorang berbicara dikarenakan lupa atau jahil, dia belum mengerti hukum. Fala tabtulu bihi shalatu ala sahih, maka jika ini terjadi, seorang berbicara mengeluarkan ucapan yang itu bukan bagian dari bacaan-bacaan di dalam salat, dan ini terjadi karena lupa ya, ataupun terjadi karena dia belum mengerti hukum, maka dengan terjadinya ya, hal yang demikian, menurut pendapat yang sahih, salatnya tidak batal. Jika ini terjadi sekali lagi karena lupa atau karena belum mengerti hukum. Wala yalzamuhu sujudus sahwi, dan tidak mewajibkan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Li'anna ziyadata min ghairi jinsis shalah, karena tambahan yang terjadi tersebut ini bukan termasuk dari jenis-jenis ucapan yang itu bagian dari bacaan di dalam salat. Ya, sebagaimana kejadian sahabat Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mentasmid ya, seorang sahabat yang bersin di dalam salat. Ketika dia mendengar ada sahabat yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, ya dia mengucapkan yarhamukallah. Di sini terjadi apa? Ya, ucapan itu bukan bagian dari bacaan dalam salat, dan ini ya kalam annas, ya pembicaraan di antara manusia. Sebagian sahabat yang sudah mengerti tentang hukum ya, ini mengingatkan dengan ya, ini menepuk ya paha. Nah, ketika ditepuk pahanya ya, Muawiyah bertanya, "Malak, ada apa engkau kok malah menepuk pahaku?" Ya. Sahabat yang lain ya semakin bingung menghadapi ini sampai akhir dari salat ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai dari salatnya mengingatkan kepada Muawiyah ya, Ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu ta'ala bagi dalam salat tidak pantas padanya ada pembicaraan di antara manusia. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Muawiyah untuk mengulangi salatnya. Ya, Muawiyah belum mengerti hukum atau jahil gitu. Sehingga tambahan yang terjadi padanya ini pembicaraan dia di dalam salat karena belum mengerti hukum, ini tidak membatalkan salatnya. Kemudian wa in kana min jinsiha, jika ucapan itu termasuk dari jenis yang disyariatkan bacaannya ya di dalam salat, qauli masyru'in fi ghairi mawdi'ihi, seperti qaulin masyru'in fi ghairi mawdi'ihi, seperti suatu ucapan yang disyariatkan tetapi dilakukan bukan pada tempatnya. Dicontohkan oleh beliau, kaqira'atin fi qu'udin wasujudin. Dia membaca, kalau dikatakan qiraah, yakni membaca ayat. Ya, bukan membaca yang lainnya. Dia membaca ayat ataupun surat dari Al-Quran pada posisi duduk. Duduk di antara dua sujud, ya, ataupun duduk ketika tasyahud. Atau dia membacanya ketika sujud. Membacanya ketika sujud. Dan ya, ini tidak berniat membaca doa yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Bukan niatnya membaca doa yang ada di dalam Al-Quran, bukan. Tetapi dia lupa, ya, membaca ayat, ya, ketika sujud. Dan kita tahu di sana ada larangan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca Al-Quran ketika pada posisi sujud. Ya, dari sini juga menunjukkan kepada kita bahwa bersamaan, ya, baca Al-Quran ini termasuk di antara ibadah qauliyah yang paling mulia, membaca Al-Quran. Ya, ternyata di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pada kondisi tertentu, di antaranya ketika apa? Ketika sujud. Sehingga ada sebagian orang yang beralasan, masa orang baca Quran di tempat orang meninggal dilarang. Ya. Kan baca Al-Quran bagus. Iya. Iya, membaca Al-Quran itu bagus. Tetapi yang jelek adalah melakukan suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang jelek. Termasuk diantaranya adalah mereka yang mengadakan acara-acara yang tidak disyariatkan setelah adanya orang yang meninggal. Ya, baik dengan bacaan Al-Quran ataupun dengan membaca zikir-zikir tahlil atau yang semisalnya. Ya, bukan dari sisi mengucapkan la ilaha illallah itu jelek, tetapi menempatkannya pada perkara yang tidak disyariatkan. Itulah yang merupakan kejelekannya. Kemudian wa tasyahudin fi qiyamin. Contoh yang lainnya, yakni membaca doa tasyahud pada saat seorang berdiri. Ya. Ini membaca pada posisi yang bukan, ya, semestinya. Dan ini tambahan dari yang sifatnya qaul, yang itu bagian dari yang pada asalnya disyariatkan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan perkara-perkara tadi. Kata beliau rahimahullah, fayustahabbu an yasjuda lahu, maka disunnahkan ketika terjadi yang demikian bagi al-musalli untuk dia sujud, yakni sujud sahwi. Li'annahu sahwun, karena sungguhnya ini adalah peristiwa lupa. Kemudian wala yajibu, dan hukumnya, hukum sujud sahwi itu tidak wajib. Li'anna umdahu, dikarenakan yang menjadi pokoknya, ya, la yubtius salah, tidak membatalkan salat. Karena itu masih bacaan di dalam salat. Ya, masih bacaan di dalam salat. Beda halnya dengan ucapan-ucapan yang itu di luar, ya, bacaan yang disyariatkan. Kemudian ditegaskan di sini bahwa hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, berbeda halnya, ya, jika seseorang kurang di dalam, ya, sholatnya terkait dengan perkara wajib. Sebagai contoh misalnya ketika lupa tasyahud awal dan dia sudah berdiri pada rokaat berikutnya. Karena sudah berdiri sempurna, maka tidak kembali kepada posisi duduk untuk tasyahud, tetapi melanjutkan. Ya, yang berarti dia ketika sholat tersebut tidak ada apa tasyahud awal, maka ya hukum dari sujud sahwi di akhir dari sholatnya yang dia lakukan sebelum salam ini wajib, karena untuk menutupi kekurangan yang ada pada sholatnya, yakni duduk tasyahud awal dan membaca doa tasyahud awal. Kemudian selesai dari pembahasan tentang az-ziyadah yang sifatnya qauliyah. Ats-tsani, perkara yang kedua, min anwa'iz ziyadah, ziyadatul af'al. Jenis yang kedua dari tambahan adalah tambahan yang sifatnya perbuatan. Tambahan yang sifatnya perbuatan. Fa in kana min ghairi jinsis shalah, jika tambahan itu bukan dari termasuk gerakan yang merupakan bagian dari salat, ya, gerakan yang merupakan bagian dari salat, contohnya gerakan ruku, gerakan sujud, ya, ini bagian dari salat. Adapun ini adalah gerakan yang itu di luar dari jenis gerakan dalam salat, kal harakah, seperti pergerakan seorang, ya, melakukan gerakan. Faqad taqaddama annaha arba'atu aqsam, telah berlalu keterangan bahwa gerakan-gerakan yang itu bukan bagian termasuk dari salat, bukan termasuk bagian dari gerakan salat, terbagi menjadi empat. Qismun yubtilu shalah, yang pertama, yakni gerakan yang sifatnya membatalkan sholat. Gerakan di luar sholat yang itu akan menyebabkan batalnya sholat. Apa itu? Wahuwa idha kanatil harakah kathiran kathiratan mutawaliyatan li ghairi daruratin. Apabila gerakan itu gerakan yang banyak, sering, ya, dilakukan dan mutawaliyah, berangkai. Ya, berangkai, tidak terputus satu dengan yang lainnya. Li ghairi daruratin, bukan karena kondisi darurat. Karena di sana pada kondisi darurat seperti pada salat khauf, ya, seseorang, ya, salat dalam keadaan kondisi tersebut, dalam keadaan tadi, ya, sesuai dengan kemampuannya, ya, mungkin pada saat berkecamuk perang, ya, dia sholat Allahu Akbar, kemudian ada tebasan pedang, dia tahan dulu seperti itu. Ini kalau perangnya zaman dulu, ya, kalau perang zaman sekarang, ya, menghindar peluru dan semisalnya. Tapi tetap, ya, syariat sholat khauf ini tetap berlaku. Nah, kondisi darurat ini menyebabkan seseorang boleh untuk melakukan gerakan-gerakan yang di luar salat ini meskipun banyak, karena kondisinya tadi. Adapun yang tidak darurat, maka sebagaimana keterangan di sini, ini akan menyebabkan batalnya salat. Satu contoh misalnya, ya, ketika seorang kehilangan sutroh, mungkin orang yang depan yang dijadikan sutroh pergi, dia sudah berupaya untuk mencari yang terdekat, tidak memungkinkan. Kalau harus ke depan, ya, ini harus melangkah mungkin sekitar 7 langkah. Sehingga bagaimana, apakah harus tetap mengejar sutroh untuk sholatnya? Maka jawabannya tidak, karena kalau dia melakukan itu, ya, maka dia melakukan gerakan yang banyak, ya. Orang melihatnya dia bukan orang sedang sholat tapi sedang jalan. Dan ini bukan kondisi yang darurat seperti tadi. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Ketika tidak memungkinkan, ya, dengan satu atau dua langkah mencapai sutroh, maka dia tetap pada posisinya. Kemudian yang kedua, qismun yukrahu, jenis yang kedua, ya, gerakan di luar sholat yang itu dimakruhkan. wa huwa idza kanatil harakatu yasiratan li ghairi hajah. Yani jika gerakan itu sedikit tetapi dia lakukan tanpa adanya hajah, tanpa adanya tuntutan kebutuhan. Baik, ya. Dan ini bisa masuk gerakan yang sifatnya abas, ya, sia-sia. Ya, contoh misalnya sudah masuk ke dalam sholatnya, dia ngelus-ngelus jenggot. Ya. Kemudian wa qismun yubah, dan bagian yang ketiga gerakan yang sifatnya dibolehkan, wa huwa idza kanat yasiratan li hajatin. Jadi gerakan yang sedikit dan dia lakukan itu karena ya dibutuhkan, ya karena dibutuhkan untuk melakukan gerakan tersebut. Ya seperti ya mungkin seorang gatal, ya kalau dia biarkan dia tidak akan bisa khusyuk pada sholatnya, ya pikirannya akan terfokus kepada perasaan gatal tadi, maka digaruk ya sesuai dengan hajatnya, sesuai dengan kebutuhan. Faiz, boleh lebih dari 3 kali garukan? Boleh enggak? Kalau bila apa? Apabila gatalnya belum hilang, boleh. Ya, seperti itu. Ayo, boleh. Ya. Sebagian, ya, dalam permasalahan ini terjatuh ke dalam sikap ghulu, ya, ekstrim, berlebih-lebihan. Sehingga sampai menggaruk saja tidak boleh gerak. Ya, kan enggak mungkin bisa. Gimana? Gini aja. Ya. Digaruk sesuai dengan kebutuhan meskipun ya melebihi 3 kali garukan. Ya, sesuai dengan hajat kebutuhan. Kemudian wa qismun yusra'u, dan gerakan berikutnya, gerakan di luar salat yang disyariatkan, wa huwa idza kanat li amrin masyru'in. Jika ini perkaranya untuk sesuatu yang masyru'. Ya. Dicontohkan di sini kataqaddumi limakanil fadil, lil makanil fadil. Seperti maju ke posisi yang lebih utama. Contoh misalnya saf yang lebih depan, ini lebih utama bagi para lelaki. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairu shufufi rijali ya awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf bagi para lelaki adalah yang paling awalnya, yang paling jelek adalah yang paling akhirnya. Ya. Kemudian wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Adapun sebaik-baik saf bagi para wanita adalah yang paling akhir, yang paling jauh dari lelaki. Nah, sedangkan yang paling jeleknya adalah yang paling depan, yang paling dekat dengan para lelaki. Yang di sini menunjukkan kepada kita semakin jauh dari fitnah akan semakin utama ya kedudukan saf. Seseorang maju karena ada posisi yang kosong di saf yang di depannya. Kemudian wa kataqaddumi as-saffil mu'akhkhar, seperti maju dari saf yang lebih belakang. Kemudian wa ta'akhkhuril muqaddam fi ahadi awjuhi salatil khauf. Tayib, ini masih berangkat dengan sebelumnya. Yani seseorang yang berada di saf yang belakang maju dan yang berada di saf yang depan mundur pada kondisi salat khauf. Ya, pada kondisi salat khauf. Jadi pergantian, adapun imamnya tetap pada posisi salat khauf, ya, dibagi dua, bagian yang pertama yang berjaga, ya, yang kedua salat. Ya, kemudian ketika selesai dari satu rakaat, imam melanjutkan, maka yang sudah sholat mundur, ya, gantian yang belumnya untuk yang sebelum sholat untuk maju bersama dengan imam. Nah, gerakan ini, ya, ini disyariatkan, ya, sehingga maju dan mundur walaupun itu bukan bagian dari gerakan, ya, di dalam sholat, tetapi ini perkara yang disyariatkan sehingga, ya, bukan hanya tidak membatalkan, tapi ini memang sesuatu yang dituntut. Wa nahu dzalik, dan demikian juga yang semisalnya, ya, termasuk misalnya ketika kita melihat saf yang kosong, ya, baik itu sebelah kanan kiri kita, ya, ataupun di depan kita, maka maju atau bergeser untuk menutup celah tersebut, ini perkara yang disyariatkan. Demikian juga kalau, ya, seseorang misalnya menghadapi sesuatu yang itu sifatnya akan mengganggu sholatnya, ya, akan mengganggu sholatnya. Kalau contoh dia lupa mematikan HP-nya, ya, dan ini sesuatu yang, ya, sering dialami, ya, maka dia melakukan gerakan untuk mematikan HP-nya. Dan ini sesuatu yang dibutuhkan, apalagi kalau misalnya sifatnya panggilan, ya. Kemudian, ya, ditambah lagi dia tidak mematikan ringtone-nya, ya, sehingga suaranya akan mengganggu sholatnya. Maka dia melakukan gerakan untuk mematikan HP-nya sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan. Artinya kebutuhan untuk mematikan HP-nya. Jangan sampai misalnya dilihat dulu panggilannya siapa ini. Ya, sorry, itu sudah di luar dari hajat. Ya, jadi sebatas mematikan. Sebagian kaum muslimin karena menganggap, ya, gerakan lebih dari 3 kali ini akan membatalkan sholat, ya, lebih memilih apa? Diam, ya. Kalau ringtone-nya dangdut bagaimana ini satu masjid? Ya. Baik. Jadi gerakan yang dibolehkan dan bahkan tertuntut untuk melakukannya. Kemudian kita selesaikan terkait dengan ziyadah ini. Wa in kanatiz ziyadatu min jinsis shalah. Jika tambahan ini, yani gerakan tambahan ini termasuk dari jenis gerakan yang disyariatkan di dalam salat. Ya, gerakan itu gerakan yang disyariatkan, tetapi dia melakukannya di luar dari yang telah ditetapkan. Ya, ka ziyadati ruku'in wa sujudin wa qiyamin wa nahwi dzalik. Dia lupa sehingga, ya, melakukan tambahan ruku' ataupun sujud, demikian juga berdiri yang semestinya dia duduk, wa nahwi dzalik, dan hal-hal yang semisalnya. Ini dari gerakan-gerakan di dalam salat tambahannya. Fa innahu yalzamuhu ar-ruju' min hin an yadhkur. Maka mewajibkan bagi dia untuk kembali, ya, sejak dia ingat. Begitu teringat, ya, satu contoh misalnya, dia sudah selesai mestinya dari salat subuh, ya, salat subuh setelah sujud yang kedua dari rakaat yang kedua, dia bangkit lagi, ya, kan mestinya apa, duduk, ya, untuk tasyahud. Dia bangkit lagi, berarti dia menambah apa? Berdiri. Maka begitu ingat, ya, dia segera kembali pada posisi apa ini? Posisi duduk, ya. Kemudian wa yalzamuhu sujudus sahwi, dan wajib bagi dia, ya, untuk melakukan sujud sahwi. Baik, bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Ini tambahan yang terjadi kalau itu merupakan bagian dari gerakan-gerakan salat. Baik, ini yang kita pelajari. Adapun terkait dengan sebab yang ketiga, yakni terjadinya keraguan, ini akan kita pelajari insyaallah pada kesempatan mendatang. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.